بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقبل أن أبدأ أذكر أبنائي terkait dengan permasalahan bermain layangan. Barakallahu fikum. Banyak hal yang kita perhatikan yang perlu menjadi ihtimam perhatian kita atau kajian kita. Pertama, terkait dengan belajar, anak-anak kita benar-benar terganggu belajarnya dengan main layangan tersebut. Ini satu. Kedua, terkait dengan ibadah, sholat sangat terganggu, sudah begitu lihat betapa malasnya anak-anak kita, lalu kemudian dibarengi dengan layangan. Ketiga, terkait tentang keluhan yang di rumah dipergunakan atau dipakai alat dapurnya tidak kembali, kemudian bahan untuk membuat layangan mengambil bambu ya sudah jauh-jauh dibawa dari Lombok untuk tanaman, tidak luput dari apa namanya diambil untuk membuat layangan. Belum lagi tangan kebler sehingga mengganggu untuk belajar. Malam ini saya mengatakan bahwa tidak ada lagi seorang pun untuk bermain layangan. Tidak ada seorang pun besok yang lagi main layangan. Ya, barakallahu fikum. Belajar sudah begitu, kita melihat anak-anak kita, ditambah lagi istirahat siang sangat terganggu dengan adanya layangan dan mengganggu yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga mulai besok tidak ada lagi anak yang bermain layangan. Ya, karena cintanya kita kepada kalian. Barakallahu fikum. Menopang kalian untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, kemudian mendorong semangat. Maka kita tidak kepingin mengganggu dan merusak akhlak dengan layangan tersebut. Saya sudah nyita dua benang. Ya, saya tidak tahu siapa yang punya benang itu, karena tidak ada yang nongol batang hidungnya. Ditinggal lari, layangannya ya kemudian terbang sendiri, benangnya ditinggal, ya saya ambil, saya sita. Yang merasa kehilangan benang, ya datang saya, karena ada yang gede di saat itu lari dengan tertunduk-tunduk, barakallahu fikum, ke arah kolamnya. Ya, nah, Jadi sekali lagi, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi besok main layangan. Nah, barakallahu fikum, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, wal bahril masjur, dan sudah kita bahas bagaimana Allah Azza wa Jalla mengendalikan lautan untuk tidak tumpah ke daratan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Rabb engkau benar-benar terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada seorang yang bisa menolaknya. Ma lahu min dafi', menolak azab Allah Azza wa Jalla. Yauma tamuru sama'u mawra, pada hari langit digoncang dengan goncangan yang benar-benar. Watasirul jibalu saira, dan gunung benar-benar berjalan pindah dari tempatnya. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang telah mendustakan. Alladhinahum fi khawdhi yal'abun, mereka-mereka yang telah bermain-main dalam khawd, kebatilan yang dimaksud. Ya yal'abun, mereka mendalam-dalam kebatilan, bermain-main padanya. Yaitu mereka-mereka yang telah bermain-main dalam kebatilan. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, pada hari di mana mereka didorong untuk masuk ke neraka jahannam, benar-benar didorong untuk masuk ke neraka jahannam. Lalu dikatakan kepadanya, hadhihinna allati kuntum biha tukadzibun, inilah api neraka yang dulunya kalian pernah dustakan. Afasihrun hada am antum la tubsirun, apakah ini azab ini adalah sihir dari Allah Azza wa Jalla, ataukah kalian tidak melihatnya sama sekali? Islauha, silahkan kalian masuk ke dalamnya. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalamnya, silahkan. Kalian bersabar atau tidak bersabar, sama atas kalian. Mau bersabar dalam jahannam atau tidak bersabar di dalamnya, sama kata Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu sesungguhnya kalian diberikan ganjaran atau imbalan dikarenakan apa yang telah kalian lakukan. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-asyya'u allati aqsama Allahu biha mimma yadullu ala annaha min ayatillahi wa adillati tauhidihi wa barahini qudratihi wa ba'thihi al-amwata. Ini semua Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengannya menunjukkan bahwa semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Semua ini merupakan bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan juga sebagai bukti bahwa Allah akan membangkitkan yang telah mati. Walihada qala, berdasarkan ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna azaba rabbika lawaqi' ay la budda ay yaqa'a wa la yukhlifu Allahu wa'dahu wa qilahu. Sesungguhnya adab Rabbmu benar-benar terjadi, pasti terjadi. Allah tidak akan mengingkari janjinya dan mengingkari ucapannya. Ma lahu min dafi'in yadfa'uhu wala mani'in yamna'uhu li'anna kudratallah la yughalibuha mughalibun wala yafutuha haribun. Tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya dan seorang pun yang mampu mencegahnya, karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa dihadapi oleh orang-orang yang kuat dan tidak pernah atau menang dan tidak pernah luput orang-orang yang haribun. Ya futuha haribun, tidak akan luput orang-orang yang lari barakallahu fikum dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat hari itu, yaitu hari terjadi padanya azab. Qala yauma tamuru samaa'u mawra taduru samaa'u wa tattaribu wa tadumu harakatuha bin zi'ajin wa adami sukunin. Allah Azza wa Jalla mengatakan pada hari langit benar-benar digoncangkan, tedur, langit berputar dan bergoncang, terus bergerak dengan penuh inzi'aj, suara yang ribut. Wa adami sukun, dan tidak ada sukun, diam. Langit digoncangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Wa tasirul jibalu sayra ay tazulu an amakiniha wa tasiru kasayri sahabi wa tatalawwanu kal'ihnil manfush wa tabuthu ba'da dhalika hatta tasira midlal haba'i wa dhalika kulluhu li'idhami hawli yaumil qiyamati fa kaifa bil adamiy dha'ifi. Gunung-gunung benar-benar berjalan, hilang dari tempatnya. Gunung-gunung berjalan bagaikan sahab, yaitu awan, kemudian berubah bagaikan debu yang diremukkan, lalu kemudian menyebar setelah itu bagaikan haba, debu yang berterbangan. Semuanya ini merupakan kengerian, kengerian hari kiamat. Kalau itu kaitannya dengan langit yang besar, kaitannya dengan gunung yang tinggi dan besar, bagaimana lagi kondisi Adam yang lemah ini, anaknya Adam barakallahu fikum, pada hari kiamat tersebut. Fawailu yawma idhilil mukadzibin. Walwailu kalimatun jami'atun likulli ukubatin wa hazanin wa azabin wa khawfin. Kata-kata wail, kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Al-wail dipergunakan yaitu dalam kalimat yang menghimpun segala bentuk hukuman, segala bentuk kesedihan, segala bentuk azab, dan yang menakutkan itu wail. Al-wailu wailun yawma'idhin lil-mukadzibin. Thumma dhakara wasfal mukadzibin alladzina istahaqqu bihil waila faqala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat orang-orang yang mendustakan, yang mereka berhak mendapatkan al-wail, kengerian tersebut. Apakah hukuman bercampur kesedihan, bercampur azab, penuh ketakutan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat mereka yang telah mendustakan, yang berhak untuk mendapatkan al-wail. Siapa mereka? Faqala alladhinahum fi khawdi yal'abun, mereka-mereka yang telah bermain dengan kebatilan. Ay khawdum bil batil wa la'ibum bih, mereka menyelami kebatilan, berdalam-dalam dalam kebatilan tersebut dan bermain-main dengan kebatilan itu. Fa'ulumuhum wa buhuthuhum bil ulumid darratil mutadamminati litakdzib bil haqqi wat tasdiq bil batil. Ilmunya mereka, pembahasan-pembahasan mereka dalam bidang ilmu yang memudaratkan, yang mengandung pendustaan terhadap kebenaran dan pembenaran terhadap kebatilan. Wa a'maluhum a'malu ahli al-jahli was-safahi wal-la'abi bikhilafi ma 'alayhi ahli at-tasdiqi wal-iman min al-ulumi an-nafi'ah wal-a'mali as-salihah. Kata beliau barakallahu fikum, amalan-amalan mereka adalah amalan yang muncul dari ahlul jahal, kebodohan, kepandiran, dan penuh dengan permainan. Berbeda dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman, minal ulumin nafi'ah, yang ada pada mereka. Mereka tersibukkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan amal-amal saleh. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Pada hari mereka didorong ke neraka jahannam dengan sebenar-benarnya. Yudfa'una ilaiha daf'an wa yusaquna ilaiha sauqan 'anifa wa yujarruna 'ala wujuhihim wa yuqalu lahum taubikhan wa lauman. Pada hari mereka didorong ke neraka jahannam dengan sebenar-benarnya. Mereka digiring dengan giringan yang kasar. Mereka digeret di atas wajah-wajah mereka. Lalu dikatakan kepadanya dengan penuh celaan, dengan penuh cercaan, hadhihin nar allati kuntum biha tukadzibun. Inilah dia neraka yang dulunya kalian dustakan. Falyawm zuku azabal khuf alladhi la yablughu qadrahu wa la yusafu amruhu. La yablughu qadrahu wa la yusafu amruhu. Pada hari ini rasakanlah azab yang abadi, yang tidak akan sampai untuk mengerti kadarnya dan tidak akan bisa disipati perkaranya. Apa sihrun hadza am antum la tasbirun ala tubsirun? Apakah ini adalah permainan sihir ataukah kalian tidak melihat? Yahtamilu annal isharata ila an-nar wal adab kama yadullu alaihi siyaqul ayat ay lamma ra'au an-nar wal adab qila lahum min babit taqri'i ahada sihrun la haqiqata la faqad ra'aytumu am antum fi dunya la tubsirun. Kata beliau mengandung makna bahwa ini adalah isyarat kepada neraka dan azab sebagaimana yang ditunjukkan oleh siyakil ayat, siap pemaparan ayat-ayat. Di saat mereka melihat neraka dan melihat azab, dikatakan kepada mereka min babi taqri untuk mencela mereka. Apakah ini sihir? Tidak ada hakikatnya? Kalian sekarang telah melihatnya. Ataukah kalian di dunia tidak pernah melihatnya adab seperti ini? Aila basirata lakum wala ilma indakum bal kuntum jahilina bihadzal amri lam takum alaikumul hujjah. Atau kalian tidak punya basira ilmu tentangnya. La basirata lakum. Kalian tidak bisa melihatnya. Kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Bahkan kalian itu bodoh, tidak mengetahui persoalannya. Ataukah lam takum alaikumul hujjah. Ya. Bal kuntum jahilina bihadal amri. Kalian jahil tentang perkara ini. Tidak pernah tegak atas kalian hujjah. Wal jawabu intifa'ul amraini. Jawabannya adalah kedua-duanya tidak ada. Amma kaunuhu sihran. Faqad dhahara lahum annahu ahakkul haqqi wa asdaqus sidq. Al-munafi lis-sihri min jami'il wujuh. Adapun kondisinya sebagai sihir, sungguh telah nampak buat mereka bahwa itu merupakan kebenaran yang paling benar, kejujuran yang paling jujur, yang tidak pernah akan bertemu dengan ilmu sihir dari semua sisi. Wa amma kaunuhum la yubsirun fa innal amra bi khilafi dhalik. Adapun kondisi mereka tidak melihat alasannya, maka perkaranya berbeda dengan itu. Kenapa? Bal hujjatullah qad qamat alaihim. Hujjah Allah telah tegak atas mereka. Wad'athumur rusulu ilal imani bidzalik. Para rasul telah mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Wa aqamat minal adillati wal barahin ala dzalik. Dan para rasul telah menegakkan bukti-bukti, hujjah-hujjah atas hal itu. Ma yaj'aluhu min a'zamil umuril mubarhanah al-wadihah al-jalilah. Yang menjadikannya menjadi perkara yang terang, benderang, jelas, terang. Kata beliau, barakallahu fikum. Afasirun hada am antum la tubsirun. Ketika kalian melihat neraka ini, apakah ini sihir? Ataukah kalian antum la tubsirun, kalian tidak memiliki basirah tentangnya? Semuanya dinafikan. Ya, kenyataannya barakallahu fikum membantah mereka. Ini makna pertama. Wa yahtamil annal isyarata biqauli. Mengandung makna bahwa ini adalah isyarat. Afasirun hadha am antum la tubsirun. Ila ma ja'a bihi Muhammadun minal haqqil mubin was-siratil mustaqim. Ini isyarat kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kebenaran yang terang, jalan yang lurus. Apakah ini sihir? Apa sihir yang dibawa? Barakallahu fikum. Apa yatasawwaru man lahu aqlun ayyakula anhu innahu sihir? Apakah tergambar pada diri orang yang berakal untuk mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam dari kebenaran bahwa itu sihir? Bisa tergambar tidak? Dari semua arah berbeda antara apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dengan ilmu sihir tersebut. Wa huwa a'zamul haqqi wa ajalluhu. Apa yang dibawa oleh beliau alaihissalatu wassalam adalah kebenaran yang agung dan yang paling mulia. Walakin li'adami basiratihim qalu fihi ma qalu. Karena landasan tidak ada dan tidak memiliki ilmu, mereka mengucapkan hal tersebut. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Mau menyebutkan bahwa neraka yang dia saksikan, afasihrun hadha am antum la tubsirun, ini benar-benar bertentangan. Atau yang dimaksud adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang orang berakal tidak akan mengatakan bahwa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sihir, barakallahu fikum. Oleh karena itu, karena ucapan mereka ini, islauha ay adkhilu ala wajhin tuhitu bikum wa tashmalu abdanakum wa tattali'u ala afidatikum. Masukkanlah islauha, ya masuklah kalian ke dalamnya. Udkhulu, ya udkhulu, saya tadi bilang adkhilu, udkhulu, masuklah kalian ke dalamnya, ya ala wajhin tuhitu bikum. Masuk ke dalam neraka yang neraka ini, barakallahu fikum, melingkupi mereka, dia melingkupi kalian, ya. Watashmalu abdanakum, kemudian meliputi badan-badan kalian, bahkan sampai ke dalam hati-hati kalian. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Ai la yufidukum as-sabru 'alan nari syai'ah. Silakan. Kalian mau bersabar atau tidak bersabar, sama. Apa maknanya? Kesabaran kalian di dalam neraka tidak akan memberikan guna sedikit pun. Wala yata'assa ba'dukum bi ba'd. Tidak akan ada teladan menteladani sebagian kalian ke sebagian. Wah, itu sabar dia, tidak ada. Wala yukhaffafu ankumul azab, dan tidak akan diringankan atas kalian azab. Walaysat minal umur allati idza sabara al-'abdu 'alayha hanat masyaqqatuha wa zalat shiddatuha. Ini bukan perkara, permasalahan-permasalahan tempat apabila seorang hamba itu bersabar, lalu masyaqqah berat hidup itu akan jadi ringan, atau dan hilang ke rasa berat menanggungnya. Tidak. Anda mau bersabar di dalam neraka atau tidak bersabar di dalamnya, sama. Kehidupan di dalamnya, barakallahu fikum, kalau seandainya hamba hakikatnya, kalaupun dia bersabar atasnya, tidak akan diringankan beban hidup, dan tidak pula akan hilang kengerian dan mara bahaya yang ada padanya. Tidak. Wa innama fa'ala bihim dhalik bisababi a'malihimul khabithah wa kasbihim, wa lihadza qala innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berbuat kepada mereka hal itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji dan usaha-usaha mereka. Oleh karena inilah Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa sesungguhnya kalian tujzaun, kalian diganjar, diberikan imbalan, ma kuntum ta'malun, karena apa yang kalian telah lakukan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla mengangkat sumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar sebagai tanda kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala dan sebagai bukti ketauhidan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan barakallahu fikum azab kepada siapapun. Maka dari sini juga kita diberikan pelajaran. Siapapun yang berbuat kejelekan, dia yang akan memetiknya pertama kali. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa saja yang melakukan kejelekan, maka dialah yang pertama kali akan memetik hasilnya. Sebagaimana orang yang melakukan kebaikan, dialah yang pertama kali akan memetik hasilnya. Barakallahu fikum. Maka jikalau seseorang menyimpan niat yang jelek buat orang lain, jangan Anda berpikir orang itu akan memetik kejelekan Anda pertama kali. Andalah yang akan memetiknya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sekali-kali ada orang yang berniat jelek di dalam hidup. Jangan. Sekali lagi sering saya mengingatkan, walaupun engkau telah diperlakukan jelek, jangan berniat jelek. Walaupun mungkin engkau telah dizalimi olehnya, yang akan memetik hasil kezalimannya pertama kali adalah dirinya sendiri. Yakini ini. Barakallahu fikum. Ya. Jangan berniat jelek, jahat terhadap siapapun di dalam hidup ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan teladan yang terbaik di dalam hidup. Sudah diperlakukan yang belum pernah diperlakukan padanya kepada para nabi sebelumnya. Tapi apa yang pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, inilah yang menjadi teladan. Karena akibat jelek itu akan dipetik sendiri. Dialah yang pertama kali. Kehidupan suami istri terkadang terjadi. Barakallahu fikum. Walaupun engkau telah disakiti, belajarlah menjadi orang yang bersabar. Insyaallah akan selesai problematika itu. Barakallahu fikum. Tapi jikalau kemudian sang suami berupaya untuk mencari aib-aib istri untuk dibongkar, maka barakallahu fikum, di belakangnya akan ada malapetaka. Malapetaka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kalau orang yang sudah punya niatan jelek, pas dia. Pepatah yang mengatakan, kalau tidak salah Ustaz Abu Jarir, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sementara semut di seberang lautan kelihatan. Ini kalau orang yang sudah punya jiwa yang jelek. Barakallahu fikum. Ya sama. Ini gambarannya. Akan terjadi pada dirinya. Apalagi kalau misalkan sampai menjurus. Pindah jalur. Manhaj lurus bengkok. Manhajnya sudah. Benar-benar pepatah ini akan terbukti pada dirinya. Gajah di depan matanya gak kelihatan, sementara semut di seberang lautan nampak jelas di hadapannya. Kita tidak kepingin untuk terkena dengan istilah ini. Barakallahu fikum. Kita belajar untuk berniat yang baik di dalam hidup. Siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang barakallahu fikum menzalimi kita, siapapun, jangan dibalas dengan yang jelek. Tetapi belajarlah dari diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap di belakang kesabaran kita dia mendapatkan petunjuk dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang sangat berat. Berat, barakallahu fikum. Namun insyaallah kita berharap dengan terus kita bersabar belajar ilmu agama, kita bisa menghiasi diri, barakallahu fikum, dengannya. Walaupun mungkin jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.